Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wataqabbal minna innaka antas samiul alim. Fa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, dalu niki nerangaken sifat mahmudah, sifat yang terpuji yang keenam. Yang pertama at-taubat, kedua as-sabru, ketiga as-syukru, keempat ar-raja'u, kelima al-khawfu, saniki al-faqru. I tiang singani syariat ya kudu duweni sifat al-faqru. Wong ahli tarekat ya kudu duweni sifat al-faqru. Wong sing ahli hakikat ya kudu duweni sifat al-faqru. Di penjelasan kula dalune ki umum, baik wong ahli syariat iku wong sing ibadahe pengen selamat neraka mlebu swarga. Wong ahli thariqat ngene iku wong ibadahe pengen wusul maring Allah. Wong ahli hakikat pengen dadi kawulane Allah sing bener, pengen saged ngelaksanani hak-hake Gusti Allah. Tulung tingkatan niku kuwabeh kudu duweni sifat al-faqru. Al-faqru pengertian fuqaha boten sami kalih pengertian sufiyah. Pengertiane wong ahli fikih kalih pengertiane wong ahli tasawuf benten. Nek pengertiane wong ahli fikih al-faqru tengene bab zakat. Al-faqru jenenge sifat. Wonge sing duwe sifat fakir. Nek wong loro fakirone, nek wong akeh fukara. Miskinun miskinani masakin. Berbapak, tembung fukara kalih masakin niki nek disebut sitok, Fuqara disebut ning masakin mboten. Niki artine mencakup keseluruhan. Definisi fakir katut, definisi miskin katut. Miskin disebut, fakir ora disebut. Niku katut, definisi fakir katut, definisi miskin katut. Tapi nek karo-karone disebut bareng itu artinya lain. Artine benten. Inamas sodakotu lil fukoroi wal masakin. Iku fukoro disebut, masakin disebut. Itu artinya beda. Tekapane fakir fukoro. Niku alladzi la malalahu wala kasba yaqau mauqi'an fi hajatihi. Al-faqir, al-faqirani, al-fuqara. Niku pengertian fuqaha. Tiang sing boten gadah bondo, boten gadah usaha. Di bondo boten gadah, lapangan kerja boten gadah, iku jenenge fakir. Kono bondo boten gadah, usaha boten gadah, tidak bisa mencukupi kebutuhan. Itu jenenge fakir. Berbapak nek miskin, miskinani masakin. Niku alladzi qadaru ala malin au kasbin yaqau kullun minhuma mauqi'an fi kifayatihi wala yakfi. Ringkese nek miskin itu mampu golek duit. Dheweke nggih gadah lapangan kerja. Golek duit mampu, lapangan kerja nggih gadah, tapi duit kalian usahane mboten saged mencukupi kebutuhane. Kok misale ana wong sedina suwengi keluargane butuh hajat, butuh kebutuhan 20.000. Tapi hasilnya dia kerja mung 15.000. Iku jenenge duit saged usaha, lapangan kerja gadah tapi mboten mencukupi. Iku jenenge miskin. Bapak, niki arti pengertian dari orang-orang ahli fikih. Ini pengertian sufi sanes niku. Pengertian sufi fakir niku para bapak banget oleh butuhaken pertolongane Allah Subhanahu wa taala. Fakir tegese sangat membutuhkan pertolongane Allah. Kronopo baik niku wong ahli syariat utawa wong ahli tarekat utawa ahli hakikat. Sing syariat pengin memperoleh keselamatan dari siksa neraka, ingin memperoleh surga. Niki mboten saged ngelakoni bagus ninggal elek nek mboten oleh pertolongane Gusti Allah. Mulane sanget-sanget butuhne pertolongan. Di sanget-sanget butuhne pertolongan niku jenenge fakir. Niku jenenge sifat yang terpuji. Semanten mugi wong ahli thariqat tidak mungkin bisa sampai wusul kepada Allah tanpa pertolongan Allah. Begitu pula orang ahli hakikat tidak mungkin bisa sampai asyidku fil ubudiyah wal qiyamu fi hukuki rububiyah tanpa pertolongan Gusti Allah. Jadi wong ahli syariat, ahli thariqat, ahli hakikat niki kudu duweni sifat sangat butuhno pertolongan Allah. Terus Bapak nggih. Nek wong ahli syariat nggih, selamat saka neraka. Masuk surga. Ki para bapak angen-angene mboten padha kalih angen-angene wong ahli thariqat, ahli hakikat. Niku nek disingkat dadi loro, wong ahli syariat, ahli hakikat. Nek wong ahli syariat nek kapan ana tembung jannah. Niku kepinginane yo pengen gedung surga yang megah, yang indah. Dek sing dibayangno taman surga yang indah. Sungai-sungai surga yang indah, yang enak diminum. Bidadari-bidadari surga yang cantik-cantik. Molek-molek, montok-montok. Iku angen-angene wong ahli syariat. Tapi orang ahli hakikat bukan itu. Kalau disebutkan di situ jannah, napa niku dawuh Allah teng Al-Qur'an, napa dawuh Kanjeng Nabi teng hadis. Niku bayangane wong ahli hakikat adalah melihat Allah. Di melihat Allah bisa bertemu dengan Allah. Bayangannya mboten kok gedung yang indah, taman yang indah, kenikmatan-kenikmatan surga niku mboten. Jadi kapan nyebut surga, bayangannya yang terpikir adalah nikmatnya memandang Allah, nikmatnya bertemu dengan Allah. Sementara kini Al-Quran nyebut an-nar, nyebut an-nar neraka. Hadis nyebut an-nar, an-nar. Niku kapani wong ahli syariat sing dibayangno panasi geni. Sing dibayangno sakitnya siksaan. Siksaan yang besok ono sing disetliko gegeri. Siksaan yang besok ono sing terjun bebas dari atas. Enten sing caane ku njojoi. Nggih wetenge dhewe nganggo gelati. Enten siksaane ditutupi kala jengking. Enten siksaane dicopot ya mbek ula niki sing dibayangno wong ahli syariat. Dadi nek maca an-nar ngene Quran, maca an-nar ngene hadis, bayangannya di situ. Siji mbek wong ahli hakikat, wong ahli thariqat nek nyebut nar sing diwedeni sanes niku, tapi sing diwedeni bendune Gusti Allah. Bendu. Benduku kemarahan Allah. Para ibu dan para bapak, kanggo mikir sik gampang awek pacaran. Kau gawe contoh ngono arek pacar. Soale usume saiki. Usume arek pacar. Nek arek lanang wis cinta, nggih. Wis seneng ambek arek wedok. Kapan wis seneng temenan, sing diwedeni mboten wedi dikaplok, nggih. Sing diwedeni mboten wedi digepuk. Sing diwedeni mboten wedi dicethot mboten. Tapi sing diwedeni kalau sampai pisah dengan kekasih. Iki paham ora kok ndomblong? Ngen? Sing diwedeni sanes ngeplake, sanes napuke, tapi sing takuti kalau sampai pisah. Mboten paham. Anten uki nggih niki nggih. Lah jare wong arisat niku iki takut neraka masuk surga. Jare wong tariko wis gak wedi mruno gak pengin swarga. Iku secara omongan global. Tapi yang dimaksud apa? Nggih, wedi neraka ku tegese nek ahli tariko hakikat wedi bendune Gusti Allah. Wedi ora diridani Gusti Allah. Nek nyebut surga, surga niku nggih kepengin, tapi sing dipengini dudu widodarine. Dudu gedunge, dudu taman indahnya, tapi sing dipengini bisa ketemu Gusti Allah. Niki dipahami dhisik. Nekene mboten dipahami ku rancu etikat niki. Dados dene seorang ahli hakikat Ibnu Farid beliau mengatakan dalam syairnya, laisa su'li minal jinani na'ima ghayra anni uhibbuha li araka, laisa su'li minal jinani na'ima ghayra anni uhibbuha li araka. Bukanlah permohonanku kenikmatan dari surga. Ya Allah Gusti, kula nek kali swarga niku nggih pengin, nggih seneng. Tapi sing kula pingine mboten kenikmatane surga. Hanya saja aku senang dengan surga karena untuk melihatmu. Di aku sedang di surga itu karena di surga nanti aku bisa melihatmu. Di podo bah, seneng surga, niki podo. Tapi sing disenangi dewe, dewe. Kulluhum ya buduna min khofinarin bayaraunan najatahaf dan jazila au bi ayas kunul cinana fayat haku biriyadin bayas robu salsabila laisali fil cinani wanari ra'yun ana la abtari bi hubbi badila. Semua orang beribadah karena takut neraka. Lho niki wong syariat. Semua orang kudu bese wong syariat. Semua orang beribadah karena takut neraka. Mereka melihat bahwa keselamatan merupakan keberuntungan yang besar. Di keselamatan dari neraka itu adalah kabejan sing gede. Faman zuh ziha anin nari wa udkhilan jannata faqad fas. Jadi keberuntungan itu nek panjang didohno saka neraka dilebokno swarga. Iku pandangannya kebanyakan orang. Atau karena ingin bertempat di surga, kemudian mereka bersenang-senang di taman dan minum-minuman salsabil. Salsabil itu adalah arak, arak surga. Tak ada bagiku pikiran tentang surga dan neraka. Ora nek ning pikiranku. Aku gak pengen swarga neraka, ora pengen. Nek aku kumun neraka panjen wedi, aku krungu swarga panjen aku demen. Tapi bukan saya takut siksanya, bukan saya demen kenikmatannya, bukan. Karena sesungguhnya aku tidak mencari ganti dari kekasihku. Kekasihku mung Allah, mung Allah. Aku gak gelem Allah diganti widodari, wegah aku. Cinta kasih sing sejati itu hanya Allah. Widodari, wegah. Gedung yang indah, wegah. Taman yang indah, wegah. Aku tidak ingin ya menggantikan kekasihku dengan yang lain. Iki kalau Bapak dari beberapa syair, iki kita ambil satu kesimpulan. Tak temene wong syariat iku yo seneng surga, takut neraka. Wong ahli thariqat hakikat juga, tapi yang ditakuti, yang disenangi berbeda. Iki para bapak mukadimah saking ngetangan kula al-fakru. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut derajat Tuhannya, wanahan nafsa dan mencegah nafsunya, anil hawa dari kesenangannya, fa innal jannata yal mahwa. Ki wau kula mukadimai tentang jannah-jannah. Niki Quran niku nggih ngiming-iming kali jannah. Ngiming-iming sapa wong sing rasa wedi ning Gusti Allah. Ngerasa wedi ning derajate Gusti Allah, banjur mampu mencegah nafsunya dari hawa. Hawa iku kesenangan ngajak maksiat, ngajak berdosa. Niku hawa. Hawa. Dijanji mbek Gusti Allah surga besok tempat kembali. Para bapak nggih. Diterangaken kali Abulles Asamarqandi bahwa musuh orang yang menghalangi agar tidak bisa masuk surga bagi orang ahli syariat, biar tidak bisa wusul kepada Allah bagi orang ahli thariqah, biar tidak bisa sampai kepada asyidku fil ubudiyah, iku duwe musuh jumlahe papat. Papat itu sing menghalang-halangi. Berbapak nomor siji dunyo. Nomor siji ad-dunyo. Musuh papat itu kudu mbok perangi terus menerus. Tidak boleh istirahat. Terus menerus. Iji merangi dunia. Wala tahurrannaka, wala tahurrannaka alhayatud dunya, wa malhayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada dua ayat tak campur. Wala tahurrannakumul hayatud dunya. Sungguh kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Di ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Kehidupan dunia itu hanya merupakan kesenangan yang penipu. Kesenangan yang penipu. Bapak, Kula jenengan musuhi dunia iku lho angel. Nggih. Soale napa kula jenengan butuh kali dunia ku butuh. Golek dunia iku dikongkon tapi demen ora oleh. Niki. Niki kan angel. Misano antane demen ambek dikongkon golek ku lho angel. Golek-golek adonyo sebab ibadah tanpa donyo ga iso. Sampeyan ngaji tanpa donyo ga iso, butuh biaya. Gawe masjid tanpa donyo ga iso. Haji umroh tanpa donyo ga iso, tapi demen ora oleh. Sebab nek demen donyo ora kanggo ibadah. Dunyane mung kanggo seneng-seneng sik ora ana paedahe kanggo akhirat. Pane aja terbuju. Terus bapak nggih diwaca monten TV, aman waca. Nggih. Nggih. Sing dhuwur-dhuwur iku lho. Kok duwe sifat kaya ngono, kok serakah kaya ngono. Kok seneng jadi pembohong kaya ngono. Apa godaan dunia. Godaan dunia. Bapak, ya, kena didelok. Ini mboten wong didetok, ya awake dhewe barang. Mungkin kalau terang no jumlah yang kontrolas. Orang yang tidak mampu melawan hawa. Akhir terjerumus di dalam 12. Ya, dalam 11. Sing beruntung hanya satu. Para bapak, hawa. Sakterusé musuh yang kedua adalah nafsu. Ada aduwika nafsukan lati baina jambaik. Dawekane Nabi. Musuhmu sing paling jahat adalah nafsumu sendiri di antara dua lambungmu. Lambung kanan, lambung kiri, di antaranya adalah dada. Nafsu yang bertempat di dada, itulah nafsu, namanya nafsu amarah. Ma'ubari'un nafsi innan nafsa wa ammaratum bisu. Nafsu. Banjur nomor telu syaitan. Syaitanul jinni sitan sing ora ketok. Wa syaitanul ingsi sitan sing wujud manusia. Papat iki musuh. Bapak kudu dimusuhi terus. Kalau sampai kamu kalah, kamu tidak akan berhasil selamat neraka, tidak akan berhasil masuk surga bagi wong ahli syariat. Kalau sampai kamu kalah dengan musuh empat itu, maka kamu tidak akan bisa wusul kepada Allah bagi orang ahli tarekat. Kalau sampai kamu kalah dari musuh empat itu, kamu tidak bisa mencapai asidku fil ubudiyah wal qiyamu bihukuki rububiyah bagi orang ahli hakikat. Para bapak, apa hubungannya kali faktor? Para bapak, melawan mata idunya abut, melawan hawa nafsu abut, melawan setan abut. Kononopo hawa nafsu iku ning jerone kita. Hawa nafsu itu berada pada darah kita, pada urat-urat kita, campur dengan daging kita. Ya apa carane musuhi? Maka orang akan merasa tidak kuat, tidak mampu. Kemudian setan juga begitu. Setan sing musuhi kula jenengan, setan kura keto. Kula sampean boten roh, setan roh keto. Setan ora tau turu sing musuhi. Kula sampean tura turu. Nggih. Setan musuhi ra kok bermangan, kula sampean budak badok. Nggih. Niki boten mampu. Nggih. Musuh setan itu bukan mampu. Terus ada pertanyaan, kenapa Allah menciptakan hawa nafsu? Kenapa Allah menciptakan setan? Kalau memang Allah menginginkan kita di surga, kenapa dan kenapa? Terus Bapak, bisa aku pengen kalau sampai niki apa emas, emas sepungan apa emas murni? Allah ku pengen beruh. Kula sampean ketok kuning iku apa emas murni apa emas disepuh? Ketok e jere salat iku apa murni apa sepuhan? Lho para bapak, niki sakate disumerapi diobong dhisik. Diobong dhisik. Emas sing campuran nek diobong lagi leleh. Oh, nek ngono masih hanya 10%. Perunggu nih 90%. Ini jenenge duduk emas murni. Para bapak kapane diopung leleh, tapi wujudnya emas tok campurane kano. Iku jenenge emas murni. Lah mulane diuji diopung. Diopong ngambek godaane hawa nafsu, diopong ngambek godaane setan. Kemudian kalau kita merasa tidak mampu, ya apa? Kudu al-fakru, butuh pertolongane Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula mboten mampu melawan hawa nafsu kula, ya Allah. Nahan nafsaanil hawa kula mboten mampu Gusti, sebab hawa nafsu kula campur kalian darah kula, campur kali urat-urat saraf kula, campur kali daging kula, mboten mampu nglawan Gusti. Mila mboten mampu nglawan, kula nyuwun tulung Gusti dateng panjenengan. Mboten enten sisah nulung kecuali panjenengan ya Allah. Niku jenenge fakru. Oh bapakmu nek gak duwe ngene iki cilaka. Dadi kudu duwe sifat fakru, sangat membutuhkan pertolongan Allah. Ya Allah, setan mboten ketingal. Setan iku tansah ngrubung kula kanan kiri kula, nginggil kula, ngandhap kula. Wonten dalan setan rubung, teng griya setan rubung, teng pawon setan rubung, teng tempat tidur setan rubung. Gusti kula mboten mampu, Gusti kula melawan setan. Kapan wis ora mampu nangisone Gusti Allah. Ya Allah, sing kula jaga kemampuan pertolongan panjenengan. Mboten enten sing kula jaga agar, ya Allah. Kecuali pertolongan panjenengan niki jenenge fakru. Wong bapak mulane kudu duweni sifat al-fakru. Para bapak wonten kitab Durratun Nasihin dikutip. Wonten kitab Tambihul Ghafilin dikutip. Hadise kanjeng Nabi ambek sahabat Mu'adz bin Jabal. Para bapak, niki hadis nyeritakno wong sing gak mampu melawan hawa. Nerangno wong sing gak mampu melawan hawa. Mboten saged nahan nafsa anil hawa. An Mu'adz bin Jabal annahu qol qultulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah akhbirni angkulihi ta'ala yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Wonten surat An-Naba ayat 18. Sahabat Mu'ab niki matur, ya Rasulullah, kula pengen ceritani tentang dawuh Gusti Allah, bayung yauma yunfahu, pada hari ditiup pisuri semprong. Semprong ditiup oleh malaikat sinten? Malaikat sinten? Israfil. Fatatuna afwajan, kemudian kamu sekalian berdatangan berbondong-bondong. Iku yok nopo ya Rasulullah, artine yok nopo. Para bapak, saat niki yang tentunya niku enten sebagian pun urip, pun mati, sebagian si urip. Penjengan dan sesamanya masih gesang. Enten simun sami situ. Simun sami situ ku rohnya di mana sekarang? Rohi wong sing situ niku tasih teng alam barzah. Teng alam barzah niku tasih berkeliaran. Sik nyambangi umah, nyambangi umah. Kapane malam Jumat ditano kali Asy-Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Iku kapane malam Jumat arwah bapak-bapak mbah-mbah kula njenengan niku sambang mulih. Kapane sambang mulih kok anak turune padha salat jamaah, padha maca Yasin, padha maca tahlil, padha kirim-kirim doa. Niku bunga, luwih bunga katimbang nampa donya saisine. Tapi sebaliknya, kapan disambangi mulih anak turune gak jamaah. Ora padha ngaji, ora padha maca tahlil, nangis. Jebule anak turunku kaya ngene iki. Nah, wis wae, Bapak. Duh niki jenenge tasih berkeliaran. Kula nate sowan romo Yai Abdul Jalil Tulungagung. Iki mengenai bab arwah. Romo Yai kula pengin tanglet masalahe makam-makame wali-wali. Kados Maulana Ishak niku gadah makam teng Tuban. Gadah makam niku ten Paciran. Nggih. Sandinge derajat niku etane terus ngalor pinggir kali. Enten makame malih teng Gresik. Upami kula niku ziarah teng Gresik niki napa leres yae. Nggih, mboten mulane Ishak tok liyane nggih kathah. Pangeran Benowo niku makame nggih kathah. Nggih, ten butuh lupuh ajen enten. Wonten Demak enten, teng Surabaya enten, teng Gunung Bedalem Tulungagung nggih enten. Iku nek terus ziarah misalnya salah satu dari makam, ya saya ku jawab arbah niku rak tanpa batas to yai. Kula paham. Artine arbah niki para bapak mboten kok dibatesi, mboten. Tanpa batas iku bebas teng alam barzah. Bebas. Jadi upamane mala Ishak niku jenengan ziarahi teng Gresik. Niku arwahe nggih rawuh teng Gresik, ngoten. Jenengan ziarahi teng Tuban arwahe nggih rawuh teng Tuban. Iku jenenge tanpa batas. Mulane didhawuhne kalih Syekh Ali Al-Hawwas, aku weruh dhewe, aku ngalami dhewe. Wong ku nek ziarah nengene wali kok ngadeg uluk salam. Waline jawab salam. Ngadeg. Nek sing ziarah banjur lungguh, waline yo lungguh. Sing ziarah maca zikir, waline yo dzikir. Sing ziarah ndonga, waline amin amin. Ku tidak ono ali al-khawas ngoten niku. Nggih. Sing ngalami dhewe kaya dene aku nalikane suwan Imam Syafi'i. Nalikane suwan Imam iki diceritakno. Nggih. Dene ono sing ora ngandel ya jarno, ya. Jarno ora usah dielingno wong ora ngandel. Mulane teng kitab Al-Anwar At-Tusiyah Asy-Syaikh Abdullah Asy-Syakrani Al-Auliya Ahya'un Hayatan Barzakhiyatan. Enten judul. Judul. Wali-wali itu masih hidup di kuburnya dengan hidup barzakhiyah. Barzakhiyah itu hidupnya hidup secara alam barzakh. Jadi para bapak arwah-arwah itu sih berkeliaran. Nah, besok kapan wis semprong yang pertama ditiup malaikat Israfil, duret, wabe mati. Hewan-hewan mati, manusia mati, jin mati, malaikat mati. Waktu itu tinggal beberapa malaikat sinyonggo aras, kali malaikat Israel, tukang jabut nyowo. Para bapak cerita no, Masya Allah malaikat Israel dan malaikat penjabut nyawani diri berat ya bukan main berok-berok umpamane menungso jono singurip matek kabeh kurmu berok malaikat Israel oh bapak nek waruh koyongnya ini aku disini jabut nyawani momok minggak tak peksa. Masya Allah. Nek mun mati kabeh rohnya kemana? Rohnya ngumpul ning semprong. Semprongnya malaikat is. Sing ditakono niku lho. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Dinane semprong ditiup malaikat Israfil. Kemudian kamu berdatangan berbondong-bondong. Ya Rasulullah, pengen jelas no artos ini kudus undi. Baru bapak, kanya Nabi muun. Wabakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatatan latsiyabu min dumuri aynaihi ditakoni ku kanjeng Nabi tur sumuwun mripate netangken drodos air mata sampai bajunya basah. Bayangkan mumun kok sampai bajunya niku agemane sampai teles karena air mata. Pesannya Nabi dawuh dawing ini ya Mu'ad sa'altani an amrin adim Mu'ad awak mutakon maring ingsun nakono barang sing agung Mu'ad. Yang kamu nakono ning aku barang sing agung. Barang sing dahsyat. Mu'ad. Besok umatku iku dikumpulno afwajan bondong-bondong. Iku ono rolas gulungan Mu'ad. Dadi dalikane nufiha fisur semprong disebul malaikat Israfil brur. Roy ke metu koyok tawon metu sapa gludukan goleki jasate masing-masing. Para bapak jasate niki enten sing boten rusak. Nek mungguwe Abu Mansur Al-Maturidi sing ora rusak iku al-juz al-asli. Al-juz al-asli dari tubuh kita niku enten juz sing asli niki mboten kena didelok ora iso rusak. Dene juz utawa bagian-bagian sing saged berkembang ben cilik dadi gedhe dadi gedhe dadi gedhe iki jenenge juz fudli. Jenenge juz fudli. Enten juz sing asli ku ora bisa berkembang. Tur ora bisa rusak. Maso jasate diobong dadi areng dadi awu disebar ning laut disebar ning darat sing jus asli iku tetep ora bisa rusak. Sebab jus asli iku besok tempat hinggapnya roh. Dadi roh saka semprong iku besok menculuk ning jasad iki terus akhirnya bergetar punya getaran yang hebat. Akhirnya terus muncul bangun dari kubur. Nek mungguwe Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari nggih. Niki sing kekal, sing langgeng niki jenenge sanes jus asli tapi jenenge Ajbudanab. Ajbudanab iki tulang ekor niki, Pak. Kurang ekor dure dubur kulo sampeyan nek kapane eek keringetan niku. Niku enten bagian dari itu yang enggak bisa rusak. Niku abadi. Tu para bapak masa wektu dipangan kulo, dipangan ikan hiu, dibakar niki sudanap niki mboten rusak. Dan besok roh niki madosi niki. Para bapak ana sing donga muga-muga rohku besok keliru jasate Pak Yai jare karepmu dhewe wis. Yo ora iso keliru ku gak iso nggih. Wong bapak mung saged keliru. Loh niki sing ditangisi kanjenengan munculnya ni berbeda-beda. Tangene saka kubur iki nggih. Enten 12 gulungan 12 macam. Kanjeng Nabi terus dawuh yang pertama, yuhsyaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijlani payunatil munati min kibali rahman haula alladzina yu'dunal jiran fahadza jazaohum wa masiruhum ilannar. Lho niki ngomong nar para bapak nggih. Nar nggih. Niki nek wong ahli syariat nar iku yang ditakuti siksanya macam-macamnya siksa panasnya api. Tapi dawuh sing pertama, kelompok yang pertama. Niku nalika bangkit dari kubur dipanggil teng mahsyar, niku ora duwe tangan loro. Tangan lorone putul, sikil lorone putul. Nggih. Mboten gadah tangan, mboten gadah sikil. Lu bayangaken nek tangan loro gak duwe sikil gak duwe banjur mlaku ning masarku modele ya apa modele wong sikile mboten enten tangane mboten enten nggih lajeng enten panggilan mingki bali rohman nggih niki enten sing mengomentari. Malaikat yang diperintah kali Gusti Allah. Ada yang panggil-panggil dari arah Rahman. Tegese ana malaikat sing jelasno. Bisa dijelasno para bapak. Dadi wong sak donya ning mahsyar mulai Nabi Adam sampai dino kiamat orang yang terakhir besok roh kabeh. Roh kabeh. Kajeng pemanggil sing mengumintari muni ngeten haula illadina yukdunal jiron fahadha jazaum wa masirum ilanat. Iki lho biyen nalika ning donya wong sing seneng nglarakno tangga. Masyaallah. Saniki kok akeh wong sing nglarakno tangga. Kenapa menyakiti tangga? Karena tidak mampu menahan hawa nafsu. Larane tangga ya ana karane ana kalane ngepaki peleme. Ngepak iya pane ngelarani tonggo ono kalani adu-adu ning tonggo macem-macem lah jenenge ngelarani tonggo. Oh bapak besok iku pembalasane ngoten dikumpulno ning pasar tangi saka kubur ora duwe tangan ora duwe sikil iku pembalasane wa masiruhum ilan nar tempat kembalinya ke neraka. Halo bapak neraka. Banjur sing nomor loro muad yuksyaruna min kuburihim ala suratil khonaziri. Tayunatil munati min kibari rahman haula illadina yatahawanu bisolawati yatahawanuna bisolawati fahadha jazakuhum wa masiruhum ilana. Sinemeluru mu'ad iku mong besok dikumpulno rupane ora kaya rupane nalika ning donya biyen. Iki malah umume rupane biyen cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nggih. Wonge sugih-sugih kebanyakan. Wonge sugih-sugih rupane ganteng-ganteng, rupane ayu-ayu, biyen aku ning donya. Tapi besok ditangekno saka kubur, digiring maring masar, iku rupane rupa celeng kabeh. Rupa celeng. Terus ono panggilan dari arah Rahman. Mereka adalah orang-orang yang meremehkan sholat lima waktu. Ayo dipikir dhewe awake dhewe. Orang-orang yang meremehkan sholat lima yuk kadang sholat ya sholat nek kober. Nek ora kober ya ora sholat. Sholat ya sholat nek gak repot. Nek repot ya ora sholat. Sholat ya sholat nek pas oleh duit. Nek gak oleh duit ora sholat. Kadang mudan. Tung besok tangi rupane celeng kabeh. Niki malah rata-rata wong sing ganteng-ganteng. Nggih. Wong sing ayu-ayu. Wong sing sugih-sugih. Besok rupa celek. Nek Kanjeng Nabi kalih muwun, crita niku kalih. Sebab napa Kanjeng Nabi niku ora rido nek kapane umate Kanjeng Nabi ana siji wae sing tersisa ning neraka. Mutan itu. Wala saufa yukti ka rabbuka fatar. Besok kusiramu Muhammad barang dibakar diparingi mbek pangeranmu sampai awakmu rindo. Ridamu ya apa Muhammad? Rindo kula Gusti nek panjen umat kula sitok mawon mboten tesing tersisa teng neraka. Nggih. Bisa ku syafaate Kanjeng Nabi ngoten ditulungi, ditulungi. Tapi sakniki dawuh Nabi nek gak percaya syafaat, besok tidak akan dapat syafaat. Dan iki mung kathah wong gak percaya syafaat. Tapi bapak bapak grencil-grencil leh nulungi grencil-grencil enten laporan Nabi si enten mati teng neraka wis pirang taun mun 1000 taun nggih cek ana laporan wis pirang taun mun 7000 taun nggih nggih sampean iman salah nggih bener ning swarga ku bener mboten kok salah. Tapi pikir mampirin ini. Mampirin. Roto terapan wis salat, salat ini gak ngenah bareng suaraku. Rumangsa nih. Kalau bapak, mampirin ini kudu dipikir. Ini kapan-kapan hadisi syafaat kulatur manjenengan. Miris para bapak. Manjen Nabi mbek muun. Bisa umatku kok ana sing kaya celeng. Padahal ajakane Kanjeng Nabi gak leren-leren. Nabi seto ganti Khulafa'i Rasyidin. Bapak Rasyidin seto ganti sahabat. Bapak seto ganti tabi'in. Terus tabi'in. Terus ulama. Terus. Iki sing ganteni. Gedak wae Kanjeng Nabi. Kok si ono. Menungso kok besok jadi celeng. Okay. Ternyata nopo. Gegampang sholat. Nomor telu mu'ad. Yuhsaluna min kuburihim. Babutunuhum misul jibal. Mamlu'atun minal hayati wal akoribi. Kamasalil bihol. Bayona fil munati min kibari rahman haula illadina yamnauna zakata bahadza jazaohum wa masiruhum ilanna. Hati-hati bapak-bapak nggih. Awake dhewe niku sik kathah iman-iman zakat. Kadang zakat ku namung nggih ketoke mawon kaya zakat. Tapi mboten sempurna. Sing paling angel zakat ku nek toko klontongan, peracang. Iku tiap akhir tahun kudu diitung kabeh. Sisane bakya ana pira, sisane obat ana pira, sisane jarum ana pira, kudu sampe daftar kabeh. Ora kok dikira-kira sak meneh lah kabeh res. Hitung apa? Sing di toko celonone isik piro, sabu isik ono piro, kaos ono piro, baju ada berapa? Iki kudu di total apa? Akhir tahun. Napa pak? Ti besok ku ono dawe Kanjeng Nabi sing nomor telu dikumpulno metu saka kubur wetenge ku gede gede sak gunung-gunung. Petenge. Ge bayangno. Nek wetenge sak gunung terus sikile cilik. Mlaku dikiring ning maksar, masyaallah. Apa kok wetenge sampe gedhe-gedhe sak gunung gedhene? Merko kebek ulo ambek kala jengking. Jero niku kebek ulo ambek kala jengking. Kalau jengking gede ini, kalau jengking sak jaran-jaran. Lepas ini kalau jengking jumlahnya 100 ini loh. Jaran 100 itu witeng-witeng sepiro gede ini. Dereng ulone. Ajeng enten panggilan. Makhluk wahai manusia seluruhnya ketahuilah. Bahwa orang yang berjalan itu perutnya seperti gunung. Isinya ular dan kalajengking. Ini adalah orang-orang yang dulu tidak mau memberikan zakat. Apa? Apa? Wong kok sampai iman weno zakat krono tidak mampu mencegah hawa nafsu. Balik ingri kumare. Dan iki kuaturaken kesane panjenengan ku gadah faktor. Faktorku rumangsa tidak mampu melawan hawa nafsu mlane sangat-sangat membutuhkan pertolongane Allah. Kula bapak sing nomor sekawan nggih. Dawuh Kanjeng Nabi ne sahabat Mu'ad. Yuksharuna min kuburihim yajri min afwahihim ad-damu fayunadil munadi min kibali rahman haula illadina kadzabu bil bai'i wasyira fahadha jazaa'uhum wa masyiruhum ilan nar. Sing nomor papat besok rombongan itu metu saka kuburane dikumpulno ning masar nggih cangkeme ku metu getihe cangkeme ku metu getihe. Para bapak banjur ada panggilan pengumuman orang yang berjalan itu lesanya menguatkan darah itu adalah orang-orang ketika berjualan, ketika membeli, ketika berusaha senang berbohong. Hati-hati loh, hati-hati. Nek dodol gak usah ngandak norgo pulaan, gak usah. Nek ngandak norgo pulaan ku roto-roto bohong. Ora usah, bu, niki pun dinyang bolak-balik 100.000. Kok sama nyang seket nih gulu pada rungunuk sengi nyang belas bohong bu niki kok sama nyang seket tewu niki kulo kula ane tok ku 100.000 lo bu pada kula ane gak 100.000 bohong sing tuku yang ngono bu ngenergane ku 100.000 wingin ane kalau pedok kincau barangnya pedok kali ini kena muslawewu pada yo gak tahu pedok ini gak tahu ya mbah tuku ya mbah dodol bohong termasuk bohong kebanyakan hati-hati para bapak dodol mas masih boten 12 karat ditulis 22 bohong boten. Bohong betul. Pada hakikatnya hanya 18 karat. Hati-hati. Hati-hati loh. Itu jenenge berjualan atau pembelian yang berbuat bohong. Oh bapak kata. Berbuat bohong itu kata. Rolikur karat ya rolikur sing temenan. Nek patikur karat ya patikur sing temenan. Bati titik tapi barokah. Bati akeh tapi gak barokah. Misuk bakaliku cangkemiku metu getih. Durodus. Nek dikiriku durodus keluar darah pada mulutnya. Nomor 5 nggih. Digiring-giring rokok. Nggih. Tembung rokok balik malih nek wong ahli syariat yang ditakuti siksa, siksanya. Wong ahli tarekat yang ditakuti bendune Gusti Allah. Nomor 5 muat yuksaruna min kuburihim padintafahu bahum antanu minal jifati bainan nas. Senomelimo muat misuk ditangekno saka kubur digiring ning mansar iku wis melempuh. Dadi awake kuwi wis melempuh para bapak melempuh niku abuh. Nek cara wong mati dibuak ning kali kira-kira wis 7 dino terus melempuh kemamban. Ngene iku jenenge melempuh. Di badane wis melempuh abuh. Wabune luwe bacin katimbang batang. Batang ku bacin tapi luwe bacin mana katimbang batang. Wong sarung masar podo sambat kabeh. Gak kuat mambu bacine gak kuat. Kula bapak enten sing panggil-panggil ngumumno. Saudara-saudara inilah dulu orang-orang yang senang bermaksiat sembunyi-sembunyi. Ayo, aku takon. Wong selikuku terang-terangan tak sembunyi-sembunyi. Wong nyolongku sembunyi-sembunyi tak terang-terangan. Sembunyi. Terang-terangku jadi ngerampok duduk nyolong. Ngerampokku terang-terangan sembunyi-sembunyi. Lakoni maksiat sembunyi-sembunyi. Pacaran sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Kenapa? Karena takut dipandang masyarakat, tidak takut dipandang Gusti Allah. Terus senengane sembunyi-sembunyi lakoni maksiat. Nek korupsiku sembunyi-sembunyi tak terang-terangan. Yuksharuna min kuburihim matu'il halaqimi wal akfiyati payunatil munati min kibari rahman haula'il ladina yashhaduna zur fahadha jaza'uhum wa masiruhum ilannar. Besok dikumpulno sakulungan rombongan berbondong-bondong. Iku gulung menjinge iku putus. Gitoke putus. Perbapak bayangno. Nek gitoke tugel. Gulung menjinge tugel. Niku kira-kira. Ya napa. Jadi karek balung itu. Mentul-mentul kayak per. Kayak per. Di gulung menjinge iku putus. Hilang. Gitoke niku hilang. Nah, bapak, malaikat panggil-panggil inilah dulu orang-orang yang senang bersaksi bohong. Nah, bapak, wong sing dipanggil kali KPK. Niku pertama kan dipanggil karena masih jadi saksi. Niku nek ngomong temenan apa bohong? Waktu ngene iku ngomong temenan apa bohong? Oh, bapak, apa kira-kira ono ngene iki sing ngomong temenan? Apa ono? Kapan ngomong ku bohong apa temenan? Inilah dulu orang-orang yang bersaksi bohong. Bahada jazakum. Inilah pembalasannya. Tempat kembalinya adalah neraka. Yang ketujuh, yuksharuna min kuburihim. Laisa lahum alsinatun yajri min afwahim alqayhu waddamu. Bayunatil munati min kibari rahman. Haula'il ladina yamna'una syahadata. Fahadha jaza'uhum wa masiruhum ilana. Nomor pitu muat di ditokno saka kubur digiring. Ora duwe lidah. Lidah iku gak ana. Lidah iki putus. Banjur saka lisan iku mengeluarkan nanah uwuk ambek getih. Nanah uwuk ambek getih. Bayangno, nanah uwuk ku kaya apa? Getih ku kaya apa? Metu saka lisan. Malaikat panggil-panggil inilah orang-orang yang dulu mestinya tahu disuruh bersaksi tidak mau. Tapi kira-kira loh, sak temane ku ngerti bersaksi sing bener, cara saiki wani kok gak senang. takut sasaran tembak. Iki para bapak, wong iku sak temene ngerti bener, sing bener ku ngene, tapi bersaksi dia gak mau, takut. Para bapak, iku besokku, nggih. Padahal nggih dikengken guneman sing bener, kulil haqqo walau kana mur. Berkatalah yang jujur, yang benar, sekalipun akibatnya pahit, tapi pahit di dunia nanti akan manis di akhirat. Nomor itu, nomor walu yuhsyaruna min kuburihim nakisil usihim warjuluhum fokor usihim bayunadil munati min kibahuman haula illadina yaznuna summa matu walam yatubu fahadha jazauhum bamasiruhum ilana. Isuk tarik delok wae nggih delok dadi tontonan isuk nggih di sing nomor 8 ditangekno saka kubur digiring ning masar iku sikile ning dukur sirahe ning ngisor. Ya piye yo? Apa koyo apa Pak? Koyo Banaspati. Kaya napa Pak sing biasane nganggo putih-putih ning lho Pak, pocongan. Tapi sikile ning dhuwur, ndase tok ngisor. Dadi mlakune iki nyolot-nyolot ndase. Banjur ana sing ngundang-undang panggil-panggil. Saudara-saudara, ya, yang dimaksar ketahuilah itu dulu orang yang suka selingkuh, orang yang suka berzina, orang yang suka selingkuh. Ya. Kemudian belum sampai tobat mereka mati, itulah pembalasannya. Tempat kembalinya adalah neraka. Para bapak. Ya. Di antara kita niku enten sing tau selingkuh. Biyen rung tau ngaji biyen selingkuh. Utowo gak kuat ngempet sik durung apa-apane kanca sekolah selingkuh. Iki dosa timbulnya dari syahwat. Dosa itu kalau timbulnya dari syahwat mudah diampuni oleh Allah asalkan mau bertaubat. Jadi bapak-bapak, nek dosa itu timbulnya dari takabur, sulit. Wong ora gelem zakat iku jenenge karena adalah tidak mengikuti perintah. Itu karena melanggar perintah. Nggih. Jenenge meninggalkan perintah iku timbule dari dosane iblis. Diperintah sujud ora gelem sujud, ini timbulnya dari takabur. Wong kon salat gak gelem salat, kon zakat gak gelem zakat, wong kon ngrungokno dalu ulama gak gelem, iki timbulnya dari takabur. Kanjeng Nabi sampai dawuh layat hulul jannah mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dadanya ada takabur, walaupun hanya sebesar semut budak. Tapi napa? Kompon zakat gak gelem zakat, ini timbulnya dari takabur. Dikongkon sholat sembrono, itu timbulnya dari takabur. Dikongkon ngelakoni dawe Quran, ora gelem. Dawe hadis, ora gelem. Dawe ulama, ora gelem. Iki sebabnya sapa takab, Ingatane kula critakno kula baleni maneh titik zamane Kanjeng Nabi si ono Abu Bakar, Umar, Utsman si ono ono wong lanang mati. Wong lanang mati Kanjeng Nabi ate nyawati Abu Bakar, Utsman dan sahabat yang lain mau nyawati. Bareng arep salati lepok jerune kapan ni kuntek ubah itu keras obai. Akhirnya dibuka kali sahabat ternyata ulo itu nyesep sisa-sisa darah, kalian mamah daging itu dipamah sisa-sisa darah, itu disesep. Abu Bakar ambil kayu mau dipukul. Arpe digepuk kula maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu akan memukul saya? Saya tidak bersalah. Saya tidak berdosa. Saya diutus Allah nyiksa orang ini sampai hari kiamat. Ular, apakah orang ini punya salah? Ada salahnya tiga. Apa? Satu, tariku sholah. Tinggal salat. Yang kedua, mani'u zakat. Tidak memberikan zakat. Yang ketiga, layas ma'u qaulal ulama. Yang ketiga, tidak mau mendengarkan dalil ulama. Oh Bapak, ini kabeh ini timbuli suatu kesombongan. Belum dawai ulama gak gelem, tinggal zakat gak gelem, akhirnya por bapak ditinggal, kanya nabi gak situ nyalati, tapi gak situ nyalati. Koyok ngoten, masya Allah. Por bapak, mereka mau yang sing zino, sing nomor walu, termasuk zina baraneki. Berarti orang tidak mampu melawan hawa nafsu. Ini memerlukan al-fakru. Ila i'anatillah. Jadi al-fakru harus sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kemudian nomor 9. Yuhsyaruna min kuburihim sudul wujuh zurkul uyun. Babutunuhum mamlu'atun minan nar. Bayunatil munati min kibali rahman haula illadina yakuluna amwalal yatama dulma. Bapak dikumpulno metu saka kuburan, masya Allah, wajahnya menghitam, matanya membiru. Oh Bapak, nek sik urip niki mata biru api Pak. Mata biru api. Wong ayu pisan api Pak. Te wajah itu menghitam, matanya membiru. Wetenge iku kebek geni. Wetenge iku kebek geni. Oh Bapak, ana malaikat panggil-panggil. Saudara-saudara, itulah dulu orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Zalim itu bukan semestinya. Bapak nek ngeramuti bocah yatim, mulang bocah yatim, diberi bisaroh titik-titik kanggo bebungah. Ku jenenge ora durman. Barang nek yatim dipangan, pirang-pirang por bapak gawe panti asuhan jebule hanya untuk cari dana pribadi. Atau memang untuk yatim tapi sekian persen untuk pribadi. Hati-hati. Inama yakuluna fi butuni himna. Perbapak sok boten kroso. Sok boten kroso. Niku nek seorang ayah meninggal, ibunya masih ada, anak-anaknya ada yang dewasa, ada yang masih bocah. Hati-hati. Mulane dulu ketika Mbah Bisri masih hidup, Romo Ki Abdul Fattah Hasyim niku sedo. Nggih, Romo Ki Fattah niku mantu kali Mbah Bisri. Di garwane Mbah Bisri kalian ibune Ki Fattah aku dulur kandung. Sing punyai Khadijah di putra punyai Musyarakah. Sing bu Fatimah Hasyuah di putra Yai Fattah di jodohno. Iku mesan podo mesan. Walau bapak. Naliko Yai Fattah ku situ Mbah Bisri saya suka. Naliko pitung dinan Mbah Bisri dawuh ngeten. Iki besok patang pulo dino terkait patah kudu rampung diwaris. Mesti jangan ikut terus muni hati ini kemelalan warisan. Iki soalnya dari ucapan umum. Kemelalan warisan. Babisiku ketat teng warisan. Akhirnya para bapak langsung dibentuk panitia pembagian warisan. Waktu itu sing dadi ketua Mbah Bisri sendiri. Wakile Kiai Najib bin Abdul Wahab. Penulise kula piyambak. Wakile Kiai Ahmad Al-Fathi Abdul Rahim. Maraton para bapak. Maraton tanah-tanah yang jadi pondok karena dulu tidak diwakafkan. Ya napa carane? Tanah-tanah yang berupa sawah, yok nopo carane. Tanah-tanah yang berupa kebun, yok nopo carane. Muga wektu niku enten sing dereng balik, enten sing sape. Sape ku gak geneh, Bro Bapak. Iku dudu utamakno. Bro Bapak, akhirnya sudah maraton kuapi dikalkulasi. Omai, sawai, kebunnya, tanahnya. Sampai tekan agemane sing kira-kira isik kena didul niku termasuk nenggone tirkah sarung kira-kira isik kena didul klambi isik kena didul kacamata alat pendengar kabeh niku niku dikalkulasi kabeh dengane perokok baju niku atas sing bolong-bolong kena rokok. Sing bolong-bolong kena rokok itu tidak mungkin dijual. Iki sapa sing gelem gawe. Iku nggih termasuk sepeda motor sing diparingaken kula wektu niku. Niki nggih kula balekno dadi tirkah. Mboten ku aku duwe biyen ten kula balekno. Iku biyen iku gawene ngono biyen. Iki para bapak saking hati-hati. Estu pas 40 hari selesai dibagi. Diumumkan waktu 40 hari. Ini syarikat niku ngoten. Nek mboten enggak dibagi, mboten enggak dibagi para bapak, akhirnya terus undi. Anak sing gede iku terus menguasai. Sawah-sawah dikuasai, kadang sertifikat dinamakan dia. Alasannya gak dibagi sebabnya jarine adik-adik sing sekolah, biaya sekolah. Biaya sekolah mangan hanya seberapa? Bagi adikmu nek sawahku 1 hektar, iku 1 tahun dapat berapa? Akhirnya sing mangan ibuke mbek anake sing gedhe, ibuke katut mangan bondo anak yatim. Kakane sing gedhe mangan bondo anak yatim. Hati-hati, pikutune himnar. Iki para bapak sampai akhirnya sedo iki. Akhirnya saya rebutan warisan. Pun kula dameaken mung mboten saged. Wis kebablasan, kebacut. Para bapak, nek cerita ngene kadang-kadang mung desa kemlawan warisan, masyaallah. Ngesakno sing pejabat. Ngesakno. Walaupun amale bagus dari sakit menikmati pembalasannya di kuburan. Karena diajak Yai Sodik untuk waktu. Dia datang tolong aku. Mal nyambangi koncoku mal. Tengpun di padi di kuburan. Di kuburan ku muwun, Yai ku muwun. Napa to Yai kok muwun? Mal, Masya Allah. Kamari mal, luas iku sak pendeleng. Panjang kiai mal. Hanya kiai. Lampu gantung swarga mal, lemeke babut permadane. Subuhane kuwi enak-enak mal, tapi gak iso mangan. Napa padhe dibondo? Gak iso mangan. Ngoten iki dosane napa, padhe? Ngoten iki ben padhe kula wonge awas, Pak. Wektu dosane dhewe mal, ngene iki biasane bondo tinggalane durung diwaris rumakno Pak. Nggih. Rumakno Pak. Nggih. Masyaallah akhire ayo mal ning keluargane monggo teng keluargane. Bim, Karim, Dalem, Yai. Abamu ku seda wing pirang taun, meh kalih taun Yai. Meh rong taun. Lha sampai 10 tahun, 20 tahun durung dibagi itu ya apa? Ya apa? Apa terkait durung dibagi dari dereng Yai? Apa dereng saged carane? Pas persis. Dadi ora kok dosane mboten, tapi terkait iku durung dibagi. Niki mulai dikandakno dunia itu halaluhu hisabun waharumuhu ada dunia itu halaluhu hisab ada lanjeratan ada tuntutan harame seksa kalau bapak akhirnya bayi sotik kan jubuk buku tambo pulpen langsung digarap coro paroin. Ini kali Pak Karim niki langsung ngundang kiai-kiai. Niki terkait bapak monggo dengan sing andum. Niki tulisan sak miye sotik carane ngeten. Wah bapak niki. Wau niko ngeklo sampe no. Sedane Mbaya Asmawi. Mejoyo Gudo. Klo sampe no. Niki siji Mbah Bisi wong ahli syariat sangat ketat. Masalah warisan. Besok di genuk watu wong sing muka sapa diuruh no diwi kaya ngoten. Bapak nanti ngajak teng kuburane Yai. Aku tono mut jenenge Mahmud. Tono ning kuburane Yai iki mesjite kok apik. Diteraken nangis ya. Nangis. Napa ya kok nangis Yai? Disiksa mut. Pak Yai disiksa. Siksane ngene-ngene. Niku biasane ya napa dosane Pak Yai. Iki biasane nggunakno dhuwit masjid. Estu bar ditakoni memang estu. Para bapak, sing ati-ati. Bare sampe kan Nabi muwun ndelok umat dikumpulno kok kaya ngene. Aja sampe rumangsa aku kiai gak bakal diksukso la dalah. Lho Bapak, ini nomor somo. Sebabnya mangan badannya anak yatim. Ini sing hati-hati juga, sing duwe pantia, panti asuhan anak yatim. Hati-hati. Nomor 10, yuksyaruna mingkuburim kot mala'u juraman wabarason. Payunatil munafi mingkibar rahman. Haula illadina akul walidina hadza jazaohum wa masiruhum ilannar. Sesepuluh ku dikumpulno nggih. Lha kok awake ku kena lara belang ngampe lepra. Lepra ku prodol-prodol Pak lepra. Irunge prodol, ninge prodol, tangane prodol, adik belang pisan. Kena lepra, prodol bisa. Nih, akhirnya dikandakno iki lu wong-wong sing biyen gawene ngelarakno atine wong tu. Lari santri, rungokno lari santri. Iki sing biyen ku gawene ngelarakno atine wong tu. Yo ora santri tok sing tuwek-tuwek barang iki. Aja sok nglarakno atine wong. Nomor 11 yuksyaruna min kuburihim. Umyanal qalbi wal aini. Wa asnanuhum kakornit sauri. Wa sifahuhum matruhatun ala sudurihim. Wa asinatuhum matruhatun ala butunihim. Wa ala fahidihim yakhruju min butunihim al-qadaru payunatil munati haula illadina yasraful khamra hadza jazaohum wa masiruhum ilanna. Si nomor 11 para bapak tangi saka kubur mripate buta atine buta. Meripate buta, atine buta. Untune ku modot gede-gede, sak gedene sumune sapi lanang. Sak sumune sapi, para bapak. Untune guru, gue gede-gede, nyopros-nyopros, sak untu, sak sumune sapi-sapi. Ya apa ya, untu gedene padha mek sumune sapi ya. Lambene mudun sampai tekan dodo. Lambene ki nguwado sampai tekan dodo. Ilate mudun sampai tekan weteng sampai tekan pupu. Ilate. Masya Allah, kaya gambar raksasa. Untune gede-gede. Ilate mudun. Lambene ndumri tekan dodo. Ilate mudun tekan weteng ngebek tekan pupu. Loro bapak. Banjur nopo metu saka wetenge iku nuwun sewu kotoran. Kotoran iku metu, kotoran metu. Ambune bukan main, loro bapak. Nggih. Banjur ana sing panggil-panggil, iki lho sing biyen-biyen senengane menggunakan narkoba. Gunakan miras. Minuman keras, gunakan narkoba, bisuk koyok ini. Pada bapak, biasa ini pun merata Indonesia jadi ajang narkoba. Dan ditakoni siapa yang salah. Jeng nomor 12, yuksaruna mingkuburihim. Bawujuhuhum kalkomari laylatal badri. Banyamuruna ala siroti kalbarkil hatif. Payunatil munati haula illadina ya'maluna sorihat walhasanat. Wayajatanibun al ma'asi. Bayuhafiduna ala solawatil khomsi. Wa matu ala taubati. Fajaza'uhum al-jannatu wal maghfiratu war rahmatu waridwan. Sing nomor 12 niki sing apik. Besok dikumpulno tangekno saka kubur dikirim ning mahsyar. Wajahi padang-padang kaya bulan tanggal purnama. Liwati Shiratal Mustaqim surit kaya kilat wis teko surga. Banjur ana sing undang-undang iki biyen wong-wong sing padha amal soleh, wong sing padha amal kebagusan, padha ngedohi maksiat, padha ngrekso-so, ngrekso salate lima waktu. Dina mesti seneng amal soleh, loro amal hasanat, padha ngedohi maksiat, padha jaga salate lan mati dalam keadaan bertaubat. Jazak pembalasannya satu al-jannah, surga. Yang dua al-maghfirah, ampunan dari Allah. Yang keempat rahmat, kasih sayang dari Allah. Nomor empatnya ar-ridwan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, muga-muga kita sedaya termasuk yang ke-12 niki. Jaluk tulung ning Gusti Allah kangge merangi hawa nafsu, merangi setan. Selalu fakir, sangat membutuhkan pertolongane Gusti Allah. Niki aja sampai ucul niki sifat mahmudah fakir niki. Jadi selalu membutuhkan pertolongan Allah. Nane konjengan nek badhe wiridan aja kesusu lillahi taala al-Fatihah. Aja mengheningkan dulu. Pertama bayangno wajah yai dilupai. Pangoten ya Allah, panjenengan sakit ibadah sing isi koma. Nyuwun saged ibadah sing ikhlas. Nek kula jeneng ngrasa duwe sifat sing gedhe kok sifat ujub, monggo njaluk ya Allah Gusti, sifat ujub kula pengen dicari. Nek kula sampean kok duwe sifat takabur, njaluk ning Gusti Allah sifat takabur kula pengen dicari ya Allah. Dan duwe sifat muring-muringan ya Allah Gusti, bodho kula pengen icali ya Allah. Nek sifate sing kandriyak ya Allah, sifat riyak kula pengen icali. Lage lillahi taala al-Fatihah. Aja kesusu tok langsung lillahi taala al-Fatihah aja. Tonjolkan dulu fakturnya. Fakturu kebutuhan kita pertolongan Allah, jaluk pertolongan. Sebab napa istiqomah niki abot ikhlas nggih abot baru lillahi taala al-Fatihah tasyahadat niku sak teruse. Kadhen muga-muga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim وادينا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وهو أفاد من الكتاب ربي فأنا ببركتهم وادينا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم فمؤافات من القتال رب Bismillahirrahmanirrahim.